Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa kembali tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Jurumiyah yang sebelumnya kita sempat libur sebulan atau lebih, ya lebih dari sebulan. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan terakhir pembahasan kita pada bab mustasna ya, dan insya Allah sudah selesai bab mustasna, sudah dua kali pertemuan. Nah, pagi ini kita melanjutkan bab baru, yaitu babu la. Nah, bab la, la di sini maksudnya la nafiya lil jinsi. Nah, barakallahu fikum, silakan matan dibaca. Aku Isa membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babula i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idha basharatin nakirata walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Nam hasib barakallahu fikum. Qala musannif rahimahullah ta'ala, babu la, bab la. Nam, la di sini maksudnya adalah la nafiya lil jinsi. Nam, karena di sana juga ada la nafiya, amal-amal laisa, yang beramal-amal laisa. Nam, barakallahu fikum. Kalau la yang dimaksud di sini adalah la nafiya lil jinsi. Juga di sana ada la yang la ini nafiya lil wahdah atau sekedar la nafiya. Barakallahu fikum. Jadi la ini bisa nafiya lil jinsi, bisa la min akhwati laisa, saudarinya laisa, ya berarti beramal-amal kana. Kalau la nafiya lil jinsi beramal-amal apa? Beramal-amal inna. Nah, kalau la biasa artinya bukan la nafiya lil jinsi, bukan pula la beramal laisa, maka dia tuh la yang tidak berpengaruh pada isim setelahnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika la itu la nafiya lil jinsi, maka isim setelahnya menjadi isimnya mansub. Gitu ya. Ketika la ini adalah la beramal laisa, maka isim setelahnya menjadi marfu sebagai isim la beramal laisa tadi. Kalau la tersebut la yang bukan nafiya lil jinsi, bukan pula la beramal laisa, berarti isim setelahnya sebagai mubtada. Enam. Barakallahu fikum. Contoh misalkan la nafiya lil jinsi, nanti yang akan kita dapati di sini adalah la rojula fidar. Nah, di situ rojula di situ sebagai isimnya. Isimnya la. Kalau la-nya beramal-amal laisa, nanti marfu sebagai isimnya la yang beramal-amal laisa. Kalau la-nya bukan ini dan bukan itu, maka dikatakan mubtada. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian la ini memiliki syarat. Nah, la nafi al jinsi di sini memiliki syarat. Apa syaratnya? Nah, ini yang akan kita baca. Babula, bab la. Apa itu bab la? Yaitu bab la nafiyah lil jinsi. Naam. I'lam anna la, ketahuilah bahwasanya la tansibun nakirat, menasabkan isim-isim yang nakira. Nah, ini syarat pertamanya, dia itu berupa apa? Isimnya berupa isim nakira. Yang menjadi isim la itu adalah isim nakira. Bighairi tanwin, tanpa ditanwin. Mam. Artinya dia mabni alal fathi kalau isimnya berupa bentuknya mufrad. Nah, karena nanti isim la nafiyah ini ada yang mufrad, ada yang sabihun bil mufrad. Itu ya. Ada yang mudhaf, ada yang mufrad, ada yang mudhaf, ada yang sabihun, ada yang sabihun yang menyerupai. Ya, nanti akan ada penjelasan untuk itu. Ada disebut mufrad, ada mudhaf, ada sabihun bil mudhaf. Nah, ada isimnya mufrad, ada isim yang mudhaf, ada sabihun bil mudhaf. Ya. Nanti ada penjelasan insyaallah. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Ketahuilah bahwasanya la menasabkan isim-isim yang nakira tanpa tanwin. Yaitu apa? Ketika isimnya dikatakan mufrad. Ketika isimnya dikatakan mufrad, mufrad apa mufrad yang dimaksud? Mufrad yang dimaksud yaitu bukan jumlah, bukan apa? Mudhaf dan tidak menyertai mudhaf. Ida basyaratin nakirata, jika langsung bertemu dengan isim nakira. Jika la tersebut langsung bertemu dengan isim nakira, maksudnya tidak dipisah, tidak ada pemisahnya, itu maksudnya. Seperti dalam contoh la rajula fiddar. Nah, di situ la rajula fiddar di situ langsung la ketemu dengan isim. Apa isimnya? Rajula, iya kan? Tidak dipisah dengan pemisah tertentu seperti pemisah jar majrur atau dorob. Tidak dikatakan la fidari rojul. Nah, tidak gitu. Walam tatakarur la, dan la-nya tidak terulang. La tidak terulang. Tidak antum berkata la rojul fidar walam ro'a. Kalau itu terulang berarti la-nya. Gitu ya. Nah, nahwu la rojula fidar. Contohnya la rojula fidar. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya kita katakan la nafiya lil jinsi. Rajula, rajula di sini isim la nafiya lil jinsi, ismu la nafiya lil jinsi mabni alal fathi. Dikatakan mabni. Mabni alal fathi. Mabninya di sini bukan mabni secara asal dia itu mabni. Artinya mabni karena sebab, bukan mabni dari asalnya, bukan. Mabni karena apa? Karena sebab. Nah, pada pelajaran kita yang telah lewat telah disebutkan bahwa isim mabni itu terbagi menjadi dua. Ada yang mabni secara asal. Seperti apa mabni secara asal? Seperti isim mausul, isim isyara, yang sebagian dorob, asma'ul aswad, dan lain sebagainya dari isim-isim yang mabni telah kita baca, telah kita bahas. Nah, kemudian jenis yang kedua, isim mabni karena sebab. Apa sebabnya? Karena dia munada mufrad alam, karena dia itu isim lakna fialil jinsi. Nah, ingat, kalau antum ingat ya. Nah, ini ya, ini yang dimaksud waktu itu, pelajaran waktu itu. Ada isim yang mabni karena sebab. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Beberapa isim yang mabni karena sebab, yaitu karena sebab dia sebagai isim lakna fialil jinsi. Asalnya dia itu bukan isim mabni. Rajulun, mabni atau mu'rab? Rajulun mu'rab, kita bisa katakan rajulun, rajulan, rajulin. Iya kan? Nah, kemudian ketika isim ini, ketika rojulun ini menjadi isim bagi la nafialil jinsi, maka dia menjadi mabni. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya berupa isim nakiro, bertemu dengan la secara langsung, la-nya juga tidak terulang. Itu syarat-syaratnya. Nah, ya, barakallahu fikum. Kita ulang, nanti insya Allah akan diulang penjelasannya sampai antum paham. La rojula fiddar, tidak ada lelaki di rumah. Nah, di sini la nafiyah lil jinsi. Rajula isim la nafiyah lil jinsi. Isim bagi la nafiyah lil jinsi. Nah, mabni alal fathi. Nah, dari mabniya atas mansubnya. Kalau isim tertentu mansubnya tandanya fathah, maka kita katakan mabni alal fathi. Kalau isim tertentu mabni, kalau isim tertentu mansubnya tandanya ya, maka mabni alal ya. Contohnya apa yang tanda mansub tandanya ya? Contohnya pada isim mutsana dan isim jamak mudzakkar salim, ya enggak? Ra'aitu talibaini. Mansub kan? Tanda nasabnya ya. Atau ra'aitu talibina. Mansub enggak? Mansub tanda nasabnya? Iya. Talibaini mutsana, kalau talibina jamak mudzakkar salim. Nah, isim ini yang mutsana dan jamak mudzakkar salim ketika menjadi isim la nafiyah lil jinsi juga dikatakan mabni ketika memenuhi syarat. Juga dikatakan mabni, dan apa tanda mabninya? Tanda mabninya mansubnya tadi, tanda mansubnya ya apa? Ya tadi. Sehingga kita bisa katakan la talibaini fil fasli, misalnya tidak ada dua siswa di dalam kelas. Nah, di situ talibaini ismula nafiyah lil jinsi mabni alal ya. La talibina fil fasli, tidak ada para siswa di dalam kelas. Nah, di situ talibina mansub, apa tanda nasabnya? Ya. Nah, bukan mansub, mabni ala afan ya. La talibina fil fasli. Nah, di talibina ismula nafalil jinsi mabni alal ya. Afan. Jadi beda antara kita mengucap mansub dan mengucap mabni alal ya. Kalau mansub berarti isim tersebut mu'rab, pendudukannya marfu, mansub atau majrur itu menunjukkan mu'rab. Nah, ketika kita katakan mabni berarti isim tersebut bukan mu'rab. Nah, karena ketika jadi isim untuk la menjadi mabni enggak? Jadi mabni kan? Nah, kalau mabni jangan dikatakan mansub. Nah, sehingga kita katakan la rajula fidar, apa tadi rajula? Isim la nafiyah lil jinsi mabni alal fathi. La apalagi rajulaini atau la talibaini. La talibaini fidar. Isim la nafiyah lil jinsi mansub. Mansub ya. Afan, mabni, afan. La isim la nafiyah lil jinsi mabni alal ya. Ya, la talibaini fidar atau fil fasli. Talibaini di situ ismu la nafiyah jinsi mabni alal ya. La talibina fil fasli. Talibina ismu la nafiyah jinsi mabni alal ya. Naam, itu. Aksantum. Fidar fi harful jar, dar majrur fil fi alamat jarihi kasra. Jar majar majrur fi mahali raf'in khobarnya. Jar majrur fi mahali raf'in khobarnya. Ya, kita ulang. Perhatikan. Kita ulang ya penjelasan ya. Apa bab kita sekarang? Bab tentang la nafiyah lil jinsi. Bab kita bab la nafiyah lil jinsi. Terkecualikan apa ini? Dari ucapan bab la nafiyah lil jinsi. Terkecualikan la nafiyah yang beramal-amal laisa. Juga terkecualikan la nafiyah yang tidak beramal laisa, tidak beramal lil jinsi, yaitu la nafiyah biasa. Sehingga isim setelahnya menjadi mubtada. Kalau la beramal-amal laisa, isim setelahnya menjadi apa? Menjadi isimnya la tadi yang beramal-amal laisa, yaitu menakhwati kana kan. Nah, juga terkecualikan la nahiya. Pernah dengar la nahiya? La nahiya ini masuk pada fi'il. La nahiya. Nah, pada fi'il. Nah, berarti terkecualikan berapa la? Terkecualikan la beramal laisa, la yang biasa, kemudian la nahiya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian arti dari la nafiyah lil jinsi, apa nafiyah? Arti yang menafikan, meniadakan, itu arti nafiyah. Meniadakan atau menafikan, sehingga dikatakan tidak ada. Kan gitu? Tidak ada. Karena menafikan, meniadakan. Kemudian apa arti lil jinsi? Menafikan jenis. Jenis itu adalah, jinsun itu adalah isim yang memiliki afrod. Isim yang memiliki afrod disebut isim jenis. Seperti rojulun, ini isim jenis karena ada afrodnya, ada apa? Individunya, afrod individu. Rojulun isim jenis, memiliki individu enggak? Ada individunya. Apa itu? Zaid, Amr, Soleh, Muhammad, individunya kan? Atau individunya adalah apa? Tetangga kita, teman kita dan sebagainya, yang dia itu laki-laki, ini individunya. Ketika antum berkata la rajula, tidak ada lelaki, berarti menafikan semua jenis lelaki. Itu yang dimaksud dengan menafikan jenis. La rajula fidar, tidak ada lelaki di rumah, berarti tidak boleh ada siapapun di situ. Ketika kita mengatakan la rajula fidar, tidak ada lelaki di rumah, berarti enggak boleh ada siapapun. Mengerti? Karena yang dinafikan adalah jenis. Jenis itu mengandung arti isim yang memiliki afrod, memiliki individu-individu. Nah, berbeda kalau meniatkan la-nya di situ la untuk menafikan lil wahda, menafikan tunggal yang beramal amalesa, atau la yang tidak beramal yang setelahnya mubtada. Nah, kalau seperti itu bisa diniatkan kepada tunggal. La rajula fidar, artinya apa? Tidak ada seorang laki-laki di rumah. Maka boleh berucap setelahnya bal rajulani, atau bal salasata, bal rajulani, atau bal salasatu rijalin. Boleh mengucap itu. Belum tentu mengucap la rajula fidar, bal rajulan. Tidak ada seorang laki-laki di rumah, bahkan ada dua orang. Nah, itu boleh. Yang dinafikan itu satu orang. Gitu kan? Namun yang namun apa? Ingin menetapkan dua orang. Tapi kalau la nafiyah lil jinsi, enggak boleh yang mengucap begitu. Enggak boleh antum mengucap la rajula fidar bal rajulan, enggak boleh. Karena sudah dinafikan dari awal jenis laki-laki, sudah dinafikan, sudah ditiadakan. Mengerti perbedaan? Itu perbedaan secara ringkasnya, nanti bisa lebih jelas lagi pengertian la nafiyah lil jinsi serta perbedaan dengan la yang lainnya insyaallah di kitab lainnya, seperti di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi akan dijelaskan lebih rinci insyaallah. Sekarang antum harus bisa memahami arti dari apa itu la nafiyah lil jinsi. Apa artinya tadi? Artinya la itu, la nafiyah adalah la yang memiliki arti menafikan, meniadakan. Itu nafiyah ya, lil jinsi menafikan apa aja? Jenis. Apa arti jenis? Isim yang memiliki afrod, individu. Sehingga ketika kita menyebutkan la itu sebagai la nafiyah lil jinsi, berarti tidak boleh ada afrod satupun yang masuk di situ. Seperti ketika kita mengucap la rajula fidar, tidak ada lelaki di rumah, berarti tidak boleh kita tetapkan ada Zaid, ada walad, adanya ayah. Karena yang namanya walad, Zaid, ayah ini laki-laki kan? Tidak boleh. Begitu juga ketika kita menyampaikan la lamra'ata, tidak ada perempuan, la nisa'a misalnya, tidak ada lamra'ata, cukup lamra'ata, tidak ada wanita di rumah, maka enggak boleh di situ kita tetapkan adanya bin, adanya ibu, adanya Zainab, adanya Fatimah misal, karena mereka ini individu-individu bagi imra'ah. Naam. Barakallahu fikum. Islah ini naam beramal dengan syarat. La nafiyah lil jinsi beramal dengan syarat. Apa syaratnya yang disebutkan di sini? Apa itu syaratnya? Yang pertama, isimnya adalah isim berupa nakira. Isimnya berupa nakira. Nah, bukan ma'rifat. Artinya kalau isimnya ma'rifat maka batal la-nya. Bukan menjadi la nafiyah lil jinsi lagi. Gitu ya? Nanti menjadi apa? La amalaisa atau la yang biasa tadi. Kemudian apa syarat kedua? La itu langsung bertemu dengan isimnya, tidak dipisah oleh sesuatu pun. Seperti la rajula, la nafiyah lil jinsi. Rajulanya isim bukan? Isimnya. Langsung ketemu kan? Nah, syarat yang ketiga, khobarnya juga berupa nakira. La rajula fiddar. Nah, fiddar di situ khobarnya jar majrur. Mana hakikat nakironya? Hakikat nakironya pada khobarnya mahdufnya. La rojula kainan fiddar, la rojula mustaqiron fiddar. Pernah kita jelaskan ketika membahas mubtada dan khobar, ketika khobar itu berupa dorob atau jar majrur, hakikat khobar itu bukan pada dorob jar majrurnya, namun pada isim yang mahdub yang takdirnya apa? Kainun mustaqirun atau hasilun. Seperti ucapan di sini, la rojula fiddar. Fiddar kita katakan fi harful jar, dar isim majrur. Jar majrur fi mahalli raf'in khobar. Itu ringkasnya gitu kan. Namun hakikatnya apa? Jar majrur muta'alik dengan khobar yang mahduf. La rojula fiddar artinya la rojula kainun fiddar, la rojula sabitun fiddar. Artinya khobarnya juga berupa nakiro. Nakiro. Nah, kalau yang kita dapatkan di sini la rojula fiddar, mana bentuk nakironya? Bukan pada fidarnya. Kalau fi hurufu jar, darnya isim majrur, bahkan dar itu ma'rifat, iya enggak? Namun pada apa? Muta'alik. Muta'alik itu yang kaitan. Kaitan jar majrur ini kepada yang mahdhuf. Yang itu asal dari khobarnya itu yang mahdhuf. Yang dihapus khobarnya itu. Yaitu apa? Kainun, mustaqirun, atau hasilun, itu takdirnya. Jadi ketika antum mengucap la rojula fidar, tidak ada lelaki di rumah, artinya la rojula kainun fidar, tidak ada laki-laki berada di rumah. La rojula fidar bisa takdirnya bisa juga, takdirnya bisa juga la rojula mustaqirun fidar atau hasilun fidar. Nah, bisa dimengerti? Nah, berarti apa syarat pertama tadi? Yaitu syarat pertama berupa isimnya nakiro. Yang kedua, isimnya langsung bertemu dengan la. Yang ketiga, khobarnya berupa nakiro tadi. Nah, yang keempat, la tidak terulang. La tidak terulang. Tidak, kalau terulang itu contohnya la rojula fidar wala, la rojula fidar wala mro'ah fidar. Nah, kalau terulang nanti bisa dibaca doma, bisa marfu la rojulun fidari wala mro'atun, la haulun wala kuatun. Nah, bisa terulang. Kalau terulang nanti bisa, kalau terulang dan masih memenuhi syarat, yaitu apa? Memenuhi syarat di sini syarat yang lain, isimnya masih nakiro, isimnya bertemu dengan la, maka ketika itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca fathah. Contohnya apa? La rojula walam ro'ah fidar, ya. La rojula walam ro'ata fidar. Nah, boleh kita katakan la rojulun walam ro'atun fidar. Kenapa boleh dibaca fathah, boleh dibaca doma? Karena la-nya terulang. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Ada berapa syaratnya? Satu atau beda? Syaratnya yaitu pertama, isimnya berupa nakiro. Yang kedua, la-nya bertemu langsung dengan isim nakiro tadi. Yang ketiga, khobarnya berupa nakiro. Yang keempat, tidak terulang la-nya. La-nya tidak terulang, yang keempat. Nah, itu aksantum, ya. Itu syarat-syaratnya. Termasuk la haula wala quwata itu yang terulang la-nya. Iya, termasuk contoh la haula wala quwata itu yang la-nya terulang. La haula wala quwata. Nah, itu ya. Irobnya ada beberapa wajah. Wajah pertama mengamalkan la di situ sebagai la nafil jinsi dua-duanya. La haula wala quwata. Dua-duanya la nafil jinsi. Fathah semua kan? Babnya la fathah, ya. La haula wala quwata. Ya enggak? Boleh juga semuanya marfu. Kita katakan la haulun wala quwatun. Nah, boleh juga yang la pertama la nafil jinsi, la haula. La yang kedua la beramalaisa, la haula wala quwatun. Boleh juga demikian. Nah, kemudian boleh juga wajah yang lainnya adalah yang awal la amalaisa, yang kedua la nafilijinsi, yaitu la haulun wala kuwata. Nah, boleh gitu. Lalu wajah terakhir boleh yang pertama la nafalil jinsi, yang kedua la-nya di situ la yang tidak beramal, kemudian isim setelahnya maktub kepada mahalnya, mahal isim la nafil jinsi, mahalnya kan mansub, maka boleh dikatakan la hawla wala quwatan. Nah, ini wajah-wajah ini akan dijelaskan secara rinci di kitab berikutnya ya. Tadi ada pertanyaan tentang i'rab la hawla wala quwata illa billah. Nah, itu termasuk yang terulang bukan? Ya, itu termasuk la yang terulang. Apa wajah i'rabnya? Ada beberapa wajah dan insya Allah itu akan dirinci. Nah, yang sekarang hanya antum tahu sekilas saja, yang penting antum tahu pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi, itu la yang menafikan jenis, yang isim jenis ini memiliki afrod gitu ya, yang beramal dengan syarat-syarat tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang berkaitan dengan la hawla wala quwata ada beberapa i'rab. Yang i'rab ini bisa didapatkan nanti pada kitab berikutnya. Ringkasnya, bisa la hawla wala quwata illa billah itu i'rabnya mengamalkan la dua-duanya sebagai la nafiyah lil jinsi, sehingga antum berucap la haula wala quwata illa billah. Nah, boleh juga yang pertama dan kedua layak di situ la beramal-amal laisa, sehingga antum berucap la haulun wala quwatun. Boleh juga la yang pertama la nafiyah lil jinsi, yang kedua la beramal laisa, sehingga antum berucap la haula wala quwatun illa billah. Boleh juga kebalikannya, yang pertama la nafiyah lil jinsi, yang kedua la yang pertama adalah la beramal laisa, yang kedua adalah la nafiyah lil jinsi, la haulun wala quwata illa billah. Boleh juga yang pertama la nafiyah lil jinsi, yang kedua adalah ya la yang tidak la zaidah, yang keduanya la zaidah, la yang la beramal, maka isim setelahnya maktub kepada mahalnya isim sebelumnya, sehingga kita katakan la hawla wala quwatan illa billah. Nah, itu lima wajah berkaitan dengan la hawla wala quwata illa billah. Nah, kita kembali ke matan tadi. Nah, tadi baru disampaikan tentang syarat la nafiyah lil jinsi ya. Apa syaratnya? Pertama, isimnya nakira. Nah, berarti kalau isimnya ma'rifat, amalannya batal. Mengerti? Kalau isimnya ma'rifat berarti apa? Amalannya batal. 6. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian contohnya apa kalau isim ma'rifat? Contohnya untuk mengucap la Zaidun, la Amrun. Nah, itu berarti isimnya bukan isim nakirah lagi. Isimnya menjadi apa? Menjadi ma'rifat. 6. Nah, ketika isimnya tersebut ma'rifat, maka la-nya wajib diulang. Gitu ya. Ketika isimnya ma'rifat, maka wajib diulang. Seperti antum mengatakan la Zaidun wala Amrun. Nah, la-nya diulang. La Zaidun wala Amrun fiddar. Nah, itu contohnya gitu. Ya. La Zaidun fiddar wala Amrun. La Zaidun fiddar wala Amrun. Diulang berarti. La Zaidun fiddar wala Amrun. Ulang, syarat yang pertama isimnya adalah nakiro, seperti pada contoh la rojula fidar. Nah, itu contohnya. Kalau isimnya ma'rifat, maka la wajib diulang. Maka antum berkata la Zaidun fidar wala Amrun, itu ya. Nah, maka la-nya di situ menjadi la yang beramal amal laisa, ketika isimnya apa? Nakiro. Yang kedua apa? Isimnya bersambung dengan la-nya. Kalau isimnya tidak bersambung, maksudnya dipisah oleh khobar yang berupa jar majrur atau dorob, maka apa? Maka amalannya batal. Seperti pada ayat disebutkan la fiha ghulun wala hum anha yunzafun. La fiha ghulun. Nah, ghulun di situ isimnya. La fiha, fihanya khobarnya. Namun beramal. Yang tadinya la ghola fiha, kalau bukan ayat kita baca, kalau dibalik balik ya, kalau bukan ayat dibalik balik kita baca la ghola fiha, kan itu. Namun karena fihanya khobarnya diawalkan la fiha ghulun, maka ghulun di situ dibaca menjadi marfu la fiha ghulun walahum anha yunjafun. Nah, surat Shaffat ayat 47. Nah, syaitnya apa? Ketika isimnya tidak bersambung dengan la namun dipisah oleh khobar yang berupa jar majrur atau dzaraf, maka amalannya batal. Nah, maka apa? Amalannya menjadi batal. Yang contohnya apa? La fiha qaulun walahum anha yunsafun. 6. Barakallahu fikum. Kemudian la-nya ketika itu juga wajib diulang. La fiha qaulun walahum anha. Ada la terulang kan? La fiha anha, diulang enggak? Ya, diulang. 6. Kemudian apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah khabarnya berupa nakiro. Nah, jika khabarnya bukan nakiro, ma'rifat, maka juga sama diulang. Kemudian Allah tatakaror la-nya tidak boleh terulang. Kalau la-nya terulang dan masih memenuhi syarat, terulang namun memenuhi syarat, berarti apa? Boleh dibaca rofa, boleh dibaca boleh dibaca nasab sebagai isim la nafiyah lil jinsi. Nah, sekarang pembahasan tentang isim la nafiyah lil jinsi, ya, tentang isim la nafiyah lil jinsi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, dibaca Abu Isa bacaannya. Bacaan berikutnya. Pelajaran ini agak perlu konsentrasi, perlu diulang dan perlu dibaca ulang, ya. Nanti akan paham. Kalau ini antum baru pertama, mungkin antum-antum yang baru belajar nahu, belajar baru pertama, sehingga antum belum bisa mendapatkan gambaran lengkapnya, belum kan? Tapi ketika kita mengulang di kitab yang lain, atau ketika antum baca sendiri, ketika mendapatkan kitab terjemahan atau kitab yang bisa membantu antum, insya Allah akan mengerti, ya. Meskipun tidak 100% akan mengerti. Bisa dimengerti. Jadi maksudnya kalau sekarang ini tidak banyak dimengerti, antum mengerti hanya separuh dari apa yang dijelaskan, maka tidak masalah. Kenapa? Nanti kita akan mengulang di pelajaran berikutnya, karena ini baru kitab awal, ya. Nanti masih ada kitab kedua, kitab ketiga insya Allah yang berkaitan dengan nahu. Nah, yang kitab awal ini antum berusaha untuk mengerti semaksimal mungkin, antum bisa mengerti tentang pembahasan seperti pembahasan la di sini. 6. Ya, silakan dibaca Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tubashirha. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, fa in lam tubashirha wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la. Nahwu la fid dari rajulun wa la imra'atun. 6. Fa in lam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Jika la tidak langsung bertemu dengan isim, jika isimnya tidak langsung bertemu dengan la, maksudnya dipisah. Maksudnya apa? Dipisah, wajaba raf'u, maka wajib dibaca rafa. Wa wajaba tikraru la, dan la-nya wajib diulang. Seperti yang tadi disebutkan pada ayat. Apa ayat tadi? La fiha ghulun walahum anha yunsafun, gitu kan? Nah, contohnya apa yang kalau bukan ayat, contohnya di sini disebutkan. La fidari rojulun walam ro'atun. Nah, la rojulun, la fidari rojulun walam ro'atun. Nah, apa yang memisahkan antara la dengan isim? Apa di situ? Fidar, asalnya fidar. Fidar memisahkan. Kalau asalnya apa asalnya? La rojula fidar, itu asalnya la rojula fidar, asalnya gitu, ya. Namun ketika fidarnya ditaruh di depan sehingga memisahkan la dengan rojul, maka ketika itu la wajib diulang. Kalau la wajib diulang, berarti setelahnya dikasih isim lagi. La rojul, la fidari rojulun walam ro'atun. Tidak ada laki di rumah dan tidak pula wanita. Tidak pula wanita. Gitu, ya. Nah, di situ apa? Di sini menjadi marfu, wajib rofa. Nah, yang keadaan seperti ini wajib rofa. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu syaratnya apa? La dan isimnya harus bertemu langsung. Kalau ini dipisah. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Irob apa irobnya? La rojulun, la fidari rojulun, la nafiya batola amaluha. La nafiya yang amalnya batal. La nafiya batola amaluha, amalnya batal. Artinya dia bukan la nafil jinsi lagi. Kemudian fi harful jar adar majrur bi fi jar majrur fi mahalli rafin khobar. Ya, khobar atau kita katakan muta'alliq dengan khobar mahdhub muqaddam. Kemudian rajulun sebagai mubtada. Nah, itu. Jadi ya Pak, rajulun sebagai mubtadanya. Naam. Ya, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fa'in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa'in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Wa'in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'atun. Naam. Fa'in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Jika la itu terulang, maka boleh mengamalkan la. Maksudnya apa? Boleh kita jadikan la di situ la nafi' lil jinsi wa ilgha'uha, dan boleh juga mengilgha'nya, membatalkan amalan la tadi menjadi la yang batola amaluha, gitu ya. Nah, ketika mengamalkan la menjadi la nafi' lil jinsi, berarti isim setelahnya nasab. Ketika membatalkan la dari amalan nafiya lil jinsi, berarti isim setelahnya marfu. 6. Fa in syi'ta qulta, maka engkau boleh berkata, nah la, kita baca yang nasab dulu ya. La rajula fiddar wa lam ra'ata. La rajula fiddar wa lam ra'ata. Nah, la di situ la apa namanya? Ketika kita baca nasab, la nafiya lil jinsi. Rajula isim la nafiya lil jinsi mabni alal fathi. Fidarnya jar majrur sebagai khobar. Wawu harfu atin, atfin, laknya di situ lak nafiyah lil jinsi lagi, imro'atanya isim lak nafiyah lil jinsi. Nah, maktubnya maktub jumlah di situ. Kemudian wa in syi'ta qulta, dan jika engkau menghendaki, maka engkau berkata, la rajulun fidari wa lam ra'atun. Nah, berarti laknya di sini batal enggak? Batal. Boleh membatalkan amalannya. Kenapa? Karena terulang. Jadi ketika lak itu terulang, boleh diamalkan, boleh batal. Selagi isimnya nakiro dan bertemu langsung dengan la. Mengerti? Ya. Karena masih terpenuhi syarat yang lain kan? Ya. Selagi isimnya nakiro. Maka i'rabnya apa? La nafiyah lil jinsi batola amaluha. Rajulun di situ sebagai bagaimu mubtada, karena ada berapa batal amalnya. Nah, kemudian fi harful jar dar isim majrur. Wawu harfu atfin la yang kedua sama la batola amaluha, imra'atunnya sebagai isimnya, maktubnya jumlah alal jumlah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau la beramal amalisa? Nah, kalau la beramal amalisa, isim setelahnya ma'rifat. Seperti kalau kita bikin contoh, la zaidun fidar wala amrun. Nah, gitu. Kita bisa katakan la di sini la laisa. La beramal amalisa min akhwatikana. Zaidunnya sebagai isim la nafiyah, isim la beramal laisa tadi marfu, alam tanda rafa'nya apa? Doma. Fidar jar majrur fi mahali nasbin. Khobar la yang beramal laisa. Bedanya gitu kan? Karena beramal laisa, maka kita katakan khobarnya fi mahali nasbin, karena khobar laisa atau khobar kana itu nasab bukan? Nasab. Nah, ahsantum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah selesai ya. Termasuk yang pembahasan tadi, la pertanyaan tadi ya, la hawla wala quwata. Ini masuk dalam bab ini. Yaitu apa? La yang terulang. La yang terulang yang isimnya masih memenuhi syarat. Yaitu apa isimnya? Nakiro dan masih bertemu langsung dengan la. Nah, barakallahu fikum. Dan berkaitan dengan penutup ya, berkaitan dengan isim la nafi'ah lil jinsi, itu ada tiga istilah, ada tiga bentuk. Yang pertama, isim tersebut mufrad. Maksud dari mufrad bukan mudhof, tidak pula menyerupai mudhof. Itu yang pertama. Contohnya apa? isim yang mufrad, contohnya antum mengucapkan la rajula fiddar, atau antum mengucapkan la rajula ini fiddar, atau antum mengucap la rijala fiddar. Nah, ini disebut isim yang mufrad. Isim yang mufrad baik isimnya berupa bentuk yang mufrad, musana ataupun jamak. Yang dilihat bukan pada bilangannya. Rajulun mufrad bukan? Isim mufrad. Rajulani isim musana. Rijalun isim jamak kan? Nah, isim-isim ini baik is bentuknya isim mufrad, isim musana ataupun jamak, menjadi isim la nafi'a lil jinsi disebut isim mufrad. Karena mufrad dalam bab nafi'a lil jinsi maksudnya yang bukan apa? Mudob atau yang tidak menyerupai mudob. Itu maksudnya. Sehingga ketika antum berucap la rajula fiddar, la rajulaini fiddar, la rijala fiddar, artinya apa? Artinya isim ini semuanya mufrad. Nah, itu ya. Nah, ketika isim ini mufrad, maka hukumnya mabni alal fathi atau mabni ala man yunsabu bihi. Mabni menurut nasabnya. Kalau nasabnya tandanya fathah, maka mabni alal fathi. Kalau nasabnya tandanya ya, maka mabni alal ya. La rajula fiddar mabni alal fathi. La rajulaini fiddar mabni alal ya. La rijala fiddar mabni ala fathi. La talibina fiddar mabni ala ya. Nah, mengerti ya? Ini yang pertama. Yang kedua, mudhof. Mudhof di sini maksudnya mudhof kepada isim nakira. Mudhof di sini maksudnya apa? Mudhof kepada isim nakira. Seperti la taliba ilmin fiddar. Isim mudhof enggak? Taliba mudhof, ilmin mudhofun ilai. Nah, ini namanya isim yang mudhof. Baik isimnya mufrad la taliba ilmin, atau musana la talibai ilmin, atau jamak la talibi ilmin. Mengerti? La taliba ilmin, tidak ada seorang penuntut ilmu. Tidak ada penuntut ilmu, atau yang bentuknya musana la talibai ilmin. Asalnya kan asalnya talibai ini ya. Nunnya dibuang karena mudhof. La talibai ilmin, tidak ada dua penuntut ilmu. Atau para penuntut ilmu la talibi ilmin. Asalnya kan la talibina. Karena mudhof dibuang nunnya la talibi ilmin. Nah, isim-isim ini baik yang bentuknya mufrad, bentuknya musana atau jamak, ketika menjadi isim la nafi'a lil jinsi disebut mudhof. La taliba ilmin, la talibai ilmin, la talibi ilmin. Apa hukumnya? Hukumnya mansub. Kalau tadi kita katakan la taliba ilmin mabni alal fathi atau mabni alal ya, la talibai ilmin ya. Yang la taliba fiddar mabni alal fathi. La talibai ini fiddar mabni alal ya. La talibina fiddar mabni alal ya. Nah, kalau mudhof kita katakan bukan mabni lagi, kita katakan mansub. Kita katakan apa? La taliba ilmin. Nah, taliba di situ isim la nafi'a lil jinsi mansub wa huwa mudhof. Alamatun nasbihi fathah. Gitu ya. La talibai ilmin, la talibai ilmin, isim la nafi'a lil jinsi mansub alamatun nasbihi iya wa huwa mudhof. Ilmin mudhofun ilai. La talibi ilmin. Talibi di situ isim la nafi'a lil jinsi mansub. Alamat nasabnya iya, karena pengganti dari fathah, karena dia jamak mudzakkar salim pengganti bagi fathah. Wa huwa mudhof, ilminnya mudhofun ilai. Nah, bisa mengerti? Nah, itu yang jenis yang kedua dari isim la nafi'a lil jinsi. Apa ini? Bentuknya mudhof. Yang ketiga, yang syabihun bil mudhof. Isimnya itu yang menyerupai mudhof. Artinya apa? Artinya isim ini beramal kepada isim setelahnya. Isim setelahnya menjadi makmulnya. Sebagaimana mudhof memiliki mudhofun ilai, gitu kan? Mudhof memiliki mudhof ilai enggak? Demikian juga isim ini memiliki perkara yang seperti mudhof ilainya. Artinya dia tidak akan sempurna, artinya melainkan dengan isim setelahnya. Mudhof ilai sempurna enggak artinya tanpa mudhof ilai? Isim yang mudhof tanpa mudhof ilai sempurna enggak artinya? Enggak sempurna. Demikian juga isim yang jenis ketiga ini yang dikatakan sabihun bil mudhof tidak sempurna artinya melainkan dengan isim setelahnya. Karena itu dikatakan sabihun bil setelahnya kedudukannya seperti mudhof ilainya. Nah, seperti contohnya apa? Antum mengatakan la talian jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Nah, tali'an di situ menjadi mansub. Nah, ketika isim tersebut syabihun bil mudhaf, hukumnya mansub, bukan mabni alal fat. Hukumnya mansub, sehingga antum mengatakan la tali'an jabalan, bukan la tali'a, bukan. Namun antum baca la tali'an jabalan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia beramal kepada setelahnya. Apa setelahnya? Jabalan tadi. La tali'an jabalan, la nafialul jinsi, tali'an isim la nafialul jinsi mansub, alamatu nasfihi fathah. Jabalan maf'ul li tali'an, li'anahu isim fa'il beramal-amal fi'il. Nah itu, isim fa'il beramal fi'il. Seperti jadi maf'ulnya dia, hadirun khobarnya. Atau la mustaqiman haluhu bainan nas, jadi ada orang yang lurus keadaannya di antara manusia. Nah, mustaqiman isim la nafialul jinsi mansub alamatu nasfihi fathah, haluhunya fa'il li mustaqiman. Kenapa? Karena dia itu isim fa'il beramal-amal fi'il yang butuh kepada fa'il. Fa'ilnya mana? Haluhu. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Jenis isim yang ketiga adalah syabihun bil mudhaf, yang isim ini hukumnya mansub. Hukumnya apa? Hukumnya mansub. Isim syabihun bil mudhaf, yang isim ini hukumnya mansub. Jadi yang mabni alal fathi ketika isim tersebut berupa mufrad, yaitu bukan mudhaf, bukan syabihun bil mudhaf. Nah, kemudian berikutnya adalah mansub ketika isim tersebut mudhaf, atau ketika isim tersebut syabihun bil mudhaf. Ya, insyaallah pembahasan ini akan lebih dimengerti, akan gamblang dengan rinci nanti di kitab terjemahan Al-Mumtik fi Ilmin An-Nahwi atau kitab lainnya yang kita baca pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Alhamdulillah kita anggap selesai dari pembahasan la nafiyah lil jinsi ini. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada. Jadi di mantap disebutkan walaupun skala la itu mudhaf ilaih itu masih disebut la nafiyah lil jinsi itu. Iya. Kalau isimnya mudhaf ilaih masih dikatakan la nafiyah lil jinsi selagi masih nakiro, sehingga syaratnya mudhafnya kepada nakiro. La taliba ilmin, taliba mudhaf ilminnya mudhafun ilaih. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah la ini dikatakan la nafiyah lil jinsi kalau meskipun isimnya mudhaf ilaih? Jawabannya iya, selagi mudhafnya kepada isim nakiro. Karena itu disampaikan tadi, yang dimaksud dengan isim yang mudhaf adalah mudhaf kepada isim nakiro. Isim nakiro mudhaf kepada isim nakiro. Karena kalau mudhafnya kepada isim ma'rifat, maka la-nya bukan la-nya nafiyah lil jinsi lagi. Seperti misalkan la gulam zaidin. Gulam di situ mudhaf, zaidin mudhafun ilaih kan? Mudhafun ilaih kepada ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Maka kita katakan la gulamu zaidin. Nah, kenapa? Karena mudhofnya kepada ma'rifat, maka dia menjadi isim ma'rifat. Nah, syaratnya la beramal amalaysa ini ketika isimnya nakiro. Sehingga kita bisa ambil contoh la taliba ilmin. Taliba di situ mudhof, ilmin mudhofun ilai. Masih nakiro enggak mudhof ilainya? Masih, karena mudhofnya kepada nakiro. Aksantum ya. Ini pertanyaan bagus ya. Naam. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, yang menyimak dari radio silakan menyampaikan pertanyaan lewat grup bimbel atau japri ke nomor yang disediakan di channel. Nanti saya akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Kalau belum banyak paham silakan didengar ulang radionya, audionya didengar ulang, karena audio ini akan di-share di channel ya. Di channel kita akan di-share, dengar ulang. Kalau masih belum paham juga bertanya, atau bersabar sampai mendapatkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.